kau pernah merasa semua yang telah kau dapatkan terbuang percuma, dan seakan semuanya menghilang sia-sia. FSmusic.net free download MP3. Begitulah rasa yang sedang ku rasa saat dirimu meninggalkan luka yang takkan pernah hilang, terhapus oleh waktu. Akankah semua kembali seperti yang dulu? Akankah semua menjadi indah dan sempurna seperti saat diriku dengan dirimu? Hatimu masih milikku dan dunia masih milik kita. Hidup adalah tak seperti yang pernah kita bayangkan dan kita impikan. Terkadang ada indah dan juga menyakitkan. FSmusic.net free download MP3. Akankah semua kembali seperti yang dulu? Akankah semua menjadi indah dan sempurna? Bisakah kita melupakan kesalahan kita seperti saat diriku dengan dirimu? Hatimu masih milikku dan dunia masih milik kita. Dan dunia masih milik kita.